Hanya aku yang mampu bertahan di sini, selalu di sini, di sampingmu. Walau sering aku terluka karenamu, bertahan di dalam sedih karena ku cinta. Aku bingung, ku harus bagaimana bertahan, tapi ku yang terluka, ingin ku lari darimu. Sadar aku lemah tanpamu. Haruskah ku terus bersama denganmu, sementara kau tak peduli padaku? Hampir habis sudah kesabaran ini. Selama ini ku terlalu tahan sendiri. Kurang apa hidupku padamu? Kau yang tahu betapa besar rasa cintaku. Hampir habis sudah kesabaran.